Silakan duduk saudaraku yang kekasih. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9 akan menjadi pokok pikiran kita pada kesempatan minggu yang kudus ini. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-9. Saya akan membaca ayat 3, saudara baca ayat 4, kita bergantian hingga selesai ayat ke-9 dari 1 Petrus 1. 1 Petrus 1, 3 sampai 9. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu beroleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Sama-sama 9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudaraku, pada waktu Petrus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di perantauan, maka ia menyampaikan bagaimana pentingnya orang memegang prinsip teguh iman yang ada dan bagaimana memahami itu dalam konstruksi yang benar, konstruksi yang tepat. Sehingga menjadi menarik ketika kemudian ia memulai dan berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa? Karena rahmat-Nya, perhatikan kalimat ini. Yang karena rahmat-Nya, cinta kasih-Nya bukan keunggulan kita, anugerah-Nya. Apa yang dilakukannya? Melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang yang mati. Sehingga ini menjadi satu gambaran yang sangat simbolik. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia semua mati. Jangan kau makan buah itu, kau makan mati. Nah, semua kita mati. Maka mati, semua manusia tidak ada yang tidak berdosa dan hidup di dalam dosa. Sampai kemudian Yesus datang mati dan bangkit kembali, itu menjadi kelahiran baru bagi orang yang percaya kepada-Nya. Hidup yang baru bagi orang yang percaya kepada-Nya, itu adalah era yang baru bagi yang percaya kepada-Nya. Terhisap pada kebangkitan-Nya, bukan keunggulan keimanan kita. Bukan keunggulan keagamaan kita. Karena itu tiap orang harus menyadari belas kasihan Tuhan dan menjadi rendah hati untuk mengerti betapa sesungguh-sungguhnya kita tidak layak untuk menerima itu, tetapi diberikannya. Karena itulah kita sungguh-sungguh hidup mempunyai pengharapan. Kepadamu satu hidup penuh pengharapan diberikan. Apa itu pengharapan? Pengharapan bukan hanya pemeliharaan Allah di kekinian yang masa kita jalani. Kita makan pagi, siang, sore. Bukan. Pengharapan bukan sekadar mentari ataupun bulan. Mentari siang, bulan malam, bukan. Tapi pengharapan adalah di balik kematian sampai menerobos waktu, yaitu kekekalan. Nah, karena itu sebetulnya hidup orang percaya, perjalanan dari sementara kepada kekekalan, apa yang kamu takutkan? Kalau kekekalan diwariskannya kepada kita, apalagi mengisi kesementaraan, itu begitu mudah. Ya, tetapi banyak sekali orang tidak mampu menghargai kekekalan. Dan yang terpuruk di dalam kesementaraan. Ini harus menjadi pertandingan iman kita nih, saudara. Ya. Nah, pengharapan yang kuat tadi yang disebut sebagai penuh untuk bagian kita. Satu bagian yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Tapi bukan nanti selamatnya di sorga sana. Di sini kamu menuju ke sana. Ya. Ini penting di awal supaya nanti ke bawah jangan sampai kita jadi meleset. Karena itu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Abas, bukan keselamatan itu nanti. Dinyatakannya nanti. Sekarang kita hidup dalam dunia tidak sempurna. Dengan penebusan yang sempurna, maka kita dituntut harus jadi sempurna. Di mana? Di dunia tidak sempurna. Bagaimana menjadi sempurna di dunia tidak sempurna? Apa mungkin? Mungkin karena ia sudah menebus kita dengan sempurna. Maka kita punya potensi, kita punya modal, kita punya capital untuk hidup sempurna sesuai dengan penebusan itu. Maka perkelahianlah hidup kita. Kenapa? Kita harus sempurna di dunia tidak sempurna. Kita harus jadi terang di dunia yang gelap. Ini kompetisi kita. Kita harus jadi gandum di antara ilalang. Ini kompetisi kita. Sampai nanti keselamatan itu dinyatakan secara utuh. Sehingga kita pindah di apa yang disebut bumi baru, langit baru. Sempurna dunia kita. Sempurna hidup kita. Jadi kita akan hidup sempurna di dunia yang sempurna. Sekarang hidup sempurna di dunia tidak sempurna. Maka kompetisi. Nanti kalau hidup sempurna di dunia yang sempurna, kompetisi sudah selesai. Jadi jangan nanti berkompetisi pas waktu mau mati begitu ya. Too late. Maka ada orang bilang, bukankah aku menyebut engkau Tuhan, Tuhan? Lalu Yesus bilang, no, hanyalah engkau pembuat kejahatan. Karena tidak semua orang menyebut Tuhan, Tuhan masuk surga. Mereka yang melakukan kehendak Bapa. Mereka yang bernubuat, mereka yang bikin mujizat, mereka yang lain-lain. Tidak aku kenal. Karena mereka melakukannya untuk memuaskan hawa nafsunya. Nah karena itu kita harus sungguh-sungguh menyadari betul bagaimana hidup kita, bagaimana hari-hari kita. Untuk hidup di dalam dia. Sehingga betul-betul kita berjalan bersama dia. Untuk terus kuat dari sementara menuju kekal. Dunia tidak sempurna. Dengan hidup yang sempurna kita berkelahi. Sampailah kita tiba di hidup yang sempurna, di dunia yang sempurna. Puji Tuhan. Nah, itu pertandingan kita. Jadi awas. Bukan nanti sempurna tunggu kita mati masuk surga. No, di sini itu dituntut. Itu ukuran pertandingan. Sempurna itu tidak sama dengan orangnya ganteng, pinter, ini semua-semua. Apa namanya, kuantitatif. No, sempurna adalah hidup yang menaklukkan diri sepenuhnya setiap hari kepada ketetapan, kehendak Tuhan. Itu perfect. Bisa? Bisa. Siapa bilang tidak? Nah itu perkelahian kita. Karena itu kita mesti mendisiplin diri kita masing-masing. Jangan sampai kamu tidak beribadah. Jangan kamu sampai tidak melayani. Hanya karena dengan alasan tidak enak badan. Selalu menanamkan prinsip penting dalam diri kita. Kalau karena bukan patah kaki aku tidak bisa jalan, aku akan jalan. Ini untuk Tuhanku kok. Maka kalau engkau kerja, engkau lakukan apapun, engkau lakukan untuk seperti kepada Tuhan, bukan manusia. Itu mau mengatakan pertanggungjawaban di dalam kehidupan keseharian kita adalah kepada Tuhan. Ini bukan soal struktur manusia. Kita punya atasan, kita punya partner, boleh saja. Tapi basis utama kita bukan karena kita takut pada atasan, bukan karena kita segan pada partner, tapi hormat kepada Allah. Nah, disinilah pertandingan kehidupan itu kita jalankan. Menuju titik sempurna. Nanti Tuhan tolong pelan-pelan komit dari hal-hal yang mudah, disiplin, waktu, tekad. Lalu lama-lama dia akan mengikis diri kita. Sehingga kemudian meniadakan diri kita terus pelan-pelan. Basin proses satu titik kamu akan menemukan. Kamu kaget dengan dirimu. Loh, aku ini sebetulnya dulu gak begini nih. Wah, kalau begini dulu dibuat gini, wah aku ngamuk nih. Kamu akan menemukan. Tapi pada waktu kamu temukan, kamu jangan kaget. Karena orang bilang, kamu tetap saja payah. Itu hidup. Dan itulah kekejaman dunia. Nah kamu tidak boleh terjebak lalu kecemplung ke dalamnya. Ya sudah kalau memang payah-payah sekalian. Kamu hancur. Karena itu engkau tidak boleh goyang dalam pelayananmu. Hanya karena apa kata orang. Saya suka waktu Yesus tanya murid-muridnya. Kata orang siapa aku? Lalu muridnya bilang, ada yang bilang engkau itu Elia. Ada yang bilang Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Ada yang bilang Yeremia. Ada yang bilang salah satu dari nabi. Oke, itu kata orang. Katamu siapa aku? Semua murid terdiam, lalu Petrus berdiri dan berkata, engkaulah Mesias anak Allah. Dunia berkata, A, B, C, D, E, F, G. Petrus berkata, salib. Beda sekali. Itu kata orang, katamu. Why? Karena kamu punya relationship with God. Orang bilang, percuma lah ikut Tuhan. Saya ada doa tapi gini. Itu kata dia. Maka aku akan berkata, hidupku berkemenangan selama aku hidup di dalam Tuhan. Pertanyaannya, orang itu langsung lihat. Betul enggak hidup kita seperti itu? Jangan pula kita badai dikit saja, kita ada kelepak-kelepuk begitu ya. Sudah goncang iman kita. Jadi orang bilang, ah kau cuma ngomong saja, enggak aku lihat itu dalam dirimu. Maka hidup tidak menjadi terlalu penting kuantitas pelayanan berapa banyak. Tapi kualitas pelayanan bagaimana. Hidup tidak terlalu penting orang memuji kita atau tidak. Tapi penting Allah melihat dan berkata, sabas engkau hambaku yang baik. Para rasul pada zaman hidup mereka dianiaya, digebukin, dimusuhi oleh zamannya. Tapi mereka tidak berhenti memberitakan Injil. Memenangkan jiwa-jiwa. Walaupun akhirnya mereka harus mati dalam kengerian yang luar biasa. Petrus kepala ke bawah, kaki ke atas. Ya, Yohanes menurut tradisi kemudian dibuang Patmos, bahkan sempat mau digoreng dalam kuali besar. Ya. Paulus dihajar pakai pedang. Dipenggal oleh algojo. Kita menghadapi kengerian-kengerian yang luar biasa, tapi mereka melihat kekekalan dan berkata, tidak mengapa. Itulah yang kunantikan. Maka Paulus berkata, hidupku Kristus, mati adalah keuntungan. Nah jadi semangat inilah yang ada di dalam diri kita. Bagaimana kita dituntun, dipimpin Allah, dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang tadi zaman akhir, yaitu perfect itu. Bukan nanti keselamatannya, keselamatan itu sudah ada di sini. Dan kamu menantikan yang sudah tersedia, yaitu surga itu. Jalurnya keselamatan itu. Kamu dari terminal sementara menuju terminal kekal. Ah nyampe. Tapi kamu sudah di dalam bus. Tapi busnya lagi jalan terus. Sampai di terminal. Dengan bus itu. Itulah keselamatan. Yang sudah membawa kamu dan sampai kepada terminal berikut. Sementara kepada terminal kekal. Nah kita tiba. Ya kita akan berkata, God thanks. Ya. Itu sebab dikatakan hidup Kristus. Di bus ini, bus keselamatan yang jalan ini. Kita bawa terus. Mati keuntungan. Udah nyampe terminal. Kekekalan itu. Siapa yang gak untung? Siapa yang gak bahagia? Karena itu ya sudut pandang Kristiani itu. Memang tidak mudah dipahami di dalam kekinian masa. Bahkan cenderung kita norak. Cenderung aneh. Maka anak muda masa kini pun perlu sekali untuk berhati-hati dalam menghadapi realita hidup yang tidak mudah ini. Godaan begitu luar biasa. Ya. Orang-orang sudah hidup dalam era yang disebut sebagai baby boomers, lalu kemudian nanti ada era senior, itu perang dunia, nanti pasca perang dunia, ada baby boomers, lalu X generation, Y generation, sekarang udah Z generation. Ya. Generasi milenial, generasi Alpha sekarang. Lalu orang bilang, anak-anak milenial sekarang tidak suka pakai uang tunai. Anak-anak milenial sekarang kerja yang cocok, enak dan buat dia. Gak ada daya tahannya, gak ada daya bantingnya. Lalu mulailah orang industri mulai mikir, apa yang dibutuhkan anak milenial? Lalu dibikinlah segala kebutuhan mereka. Disuplai. Celakanya orang tua kejebak. Ya kan anak masa kini Pak. No. Keinginan anak bukan untuk dipenuhi. Tapi kebutuhannya tidak boleh diabaikan. Sayangnya, industri mensuplai keinginan anak. Film mensuplai keinginan anak, tapi tidak kebutuhan. Karena mereka hanya mau jualan dan mencari keuntungan. Gereja tidak diajar mensuplai keinginan, tetapi kebutuhan mereka. Sehingga yang kita kasih butuh, padahal dia gak pengen. Itulah repotnya. Anak kita tahu dia butuh sayur. Yuk kasih sayur, dia gak mau. Tapi dia pengennya permen. Kamu kasih permen pasti happy-nya luar biasa. Mama baik. Memang sih mama baik. Baik-baik bikin gigi mompong. Baik apa itu? Mestinya mama yang baik tahu ini nanti permen bikin gigi ompong. Jangan kasih. Dia nangis. Tidak mengapa. Harga sebuah kebenaran itu bukan hanya pada penderitaanmu. Tapi tangisan orang yang menikmatinya. Waktu anak tidak mendapatkan permen, dia menangis. Tapi sebetulnya dia sedang menuju nilai yang lebih tinggi. Yuk bayangin kalau kita didik anak. Mana populer? Pasti anak-anak lawan kita. Itu risk. Itu zaman kita. Maka berikan apa yang dibutuhkan anak-anak di zamannya. Bukan keinginan. Industri, pusat film, dan segala macam mensuplai keinginan anak. Maka kemudian kita gila betul ya. Dulu handphone itu rasanya kalau punya keren amat ya. Pegang handphone itu kayaknya kita ada di surga itu. Motorola keluar pertama dulu pakai tenteng-tenteng pula lagi itu. Segede baterai kita bawa-bawa. Udah keren banget itu taruh di mobil. Habis itu keluar lagi Motorola terus yang apa namanya? Buka ini apa namanya? Flip clip ya. Waduh keren banget gitu ya. Rasanya waktu kita telepon pegang itu keren. Ericsson datang lagi bikin, wah keren. Sekarang enggak tahu di mana si Ericsson. Ya. Udah gak tahu di mana si Motorola. Ya. Dulu kalau kita ada pegang saya dikasih orang komunikator ya. Yang dari mulai yang pertama itu sampai yang E90 ya. Istilahnya orang bilang ego gitu ya. Pakai terus, woi keren. Ya. Saya berapa kali pakai handphone pertama kali orang pakai. Bapak beli? Enggak, itulah untungku. Enggak pernah beli. Kalau beli aku enggak mau. Mahalnya setengah mati waktu itu. Ya. Bayangkan belasan juta berapa tahun lampau itu. 13 juta pertama kali komunikator ego E90 keluar. Lalu orang kasih saya bilang, saya sampai sempat lo pakai, enggak pakai 6 bulan. Gak enak saya makainya, saya simpan di rumah. Sampai ketemu orang tuh, Pak kok enggak pakai? Mati aku. Besok mau ketemu dia lagi sudah 7 atau 8 bulan baru saya pakai karena mau ketemu besok dia. Habis itu pakai kalau buka-buka situ WhatsApp saya di bawah meja. dulu bukan WhatsApp, SMS ya, di bawah meja gitu. Sampai orang bilang, "Pak ngapain?" Wah, Bapak handphonenya paling yang model akhir ya. Kalau udah digituin saya resah. Enggak pakai salah, pakai salah. Tapi kenapa orang beli? Yang uangnya enggak terlalu banyak pun beli karena ingin diakui. Kalau hargamu baju yang kau pakai, maka kau patut dipajang di mall. Yes. Kalau hargamu dan keyakinan dirimu, sepatumu, jam tanganmu, kau bukan apa-apa. Hargamu adalah karaktermu, integritasmu. Itu harga kita. Kalau kamu merasa tinggi karena gelarmu S1, S2, S3, sampai es krim pun tidak ada guna. Tapi sejauh mana orang mengakui sumbangsimu dalam kehidupan ini. Itu yang paling penting. Nah karena itu saudara-saudara yang kekasih. Tuhan memelihara kita untuk menjalani hari-hari. Sehingga kita dikuatkan mensuplai kebutuhan kepada dunia. Tuhan tidak pernah memberikan selalu apa yang kita inginkan. Pasti dia memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah menahan apa yang kita butuhkan. Tapi Tuhan tidak pernah mau sekedar memberi apa yang kamu inginkan. Itu untuk keinginan dagingmu. Saya suka Yakobus. Mungkin kau sudah meminta, kau berdoa. Tapi Tuhan tidak kasih. Karena untuk keinginan dagingmu. Kalau sampai Tuhan kasih gimana? Ada tuh Pak orang untuk keinginan daging dapat. Itu pertanda awal. Kamu sudah dibuang ya. Kamu dibiarkan dengan keinginanmu. Syukur-syukur kalau kamu buntu, mentok, balik masih kembali ya. Nah, kita tidak tahu itu kan misteri. Oleh karena itu mari kita latih diri kita. Memahami kebutuhan kita. Apa kebutuhan keluarga supaya bisa bahagia? Halo? Uang yang banyak? Iya apa bukan? Hah? Iya. Rumah yang besar? Iya. Apalagi yang dibutuhkan supaya keluarga bahagia? Anak, mobil, semualah ya. Patutlah kau tidak bahagia. Kau punya semua itu tapi kau tidak bahagia. Bisa ribut. Bahagia adalah cinta kasih yang murni antara suami istri. Maka saya ngerti ya, cinta membuat kita kuat memakan kerak nasi. Mengerti? Tapi harta benda membuat kita ribut di antara tumpukan nasi. Lauknya semua komplit tapi perang terus. Padahal meja sekecil gitu kan. Bayangkan kalau lebih lebar lagi, lebih seru lagi perangnya. Banyak yang terlibat. Miris tuh. Tapi apa Bapak maksudnya uang gak perlu? Bukan saya bilang uang gak perlu, omong kosong itu. Mobil gak perlu lah, saya naik mobil kok, saya punya rumah kok. Bohong kalau saya bilang itu. Tapi yang jadi masalah kalau itu nomor satu kau buat. Itu boleh ada syukur, enggak ada, enggak masalah. Maka jangan sampai kalian enggak pelayanan karena mobilmu rusak. Kalau mobil rusak masih mending kau rusak, itu yang susah. Bengkelnya sudah enggak ada lagi itu. Sudah pergi tuh naik apa kayak apalagi sekarang bisa Grab bisa apa ya. Kenapa harus cengeng-cengeng? Aduh enggak bisa pelayanan ini, enggak ada itu. No, anak-anak muda, belajar ya. Jangan memenuhi apa yang kamu inginkan, belajar apa yang kamu butuhkan. Kamu butuh hidup untuk melayani Tuhanmu. It's best of the best. Jadi kita mesti jalani, Saudara. Oleh karena itulah bagaimana seluruh proses tadi sebagai satu bentuk kemurnian iman kita. Jadi iman kita itu betul-betul menghadapi kesulitan hebat. Apa kesulitan hebat? Bergembiralah sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ini paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi betul. Bagaimana saya tidak duka cita sudah hidup benar pelayanan, dihajar orang, dimaki orang, difitnah orang. Saya marah, tapi saya harus bersuka cita. Kan gak make sense itu. Apalagi kalau kita bicara itu sama anak muda. Paling dia bilang sama kita, ya Bapak kan sudah uzur. Udah frustrasi, pantaslah. Kalau kami kan masih energik, masih bisa bikin ini, bikin itu. Mereka gak akan bisa nangkep. Karena itulah kita terus bicara, bicara, bicara. Dan tunjukkan bukti. Ini loh. Supaya mereka belajar. Supaya mereka tahu bagaimana hidup yang semestinya. Begitulah gereja mendemonstrasikan dalam kehidupan ini. Sehingga dengan demikian terjadi pemurnian terhadap iman kita. Jadi Allah memelihara bukan cuma kasih kau makan minum pagi, siang, sore. No! Kalau urusan itu kau belajar sama burung itu. Burung pipit katanya Tuhan ya. Tak ada harganya itu di pasar. Siapa yang pelihara? Tuhan. Lukas pakai burung gagak dipelihara Tuhan. Burung gagak itu burung najis menurut orang Yahudi. Tapi dia bicara pada Theophilus yang Yunani. Hei Theophilus, burung gagak itu najis bagi kami. Kami tidak mau itu. Bukan saja tidak mau makan, malah mesti dibuang itu. Tapi itu pun dipelihara Tuhan. Lah kalau yang kami buang dipelihara Tuhan, apalagi kami biji matanya. Kan mestinya begitu. Jadi pemeliharaan bukan hanya melulu soal makan minum. Orang dunia pun cari itu. Pemeliharaan Tuhan adalah bagaimana menuntun kita berjalan di jalan yang benar. Memampukan kita melewati proses pembentukan yang seringkali tidak menyenangkan. Membuat kita bahagia ketika mengalami penderitaan karena kebenaran. Itu Kristen, susah. Ya, itu Kristen. Nah bagaimana kita berkelahi? Bagaimana kita bertanding? Bagaimana kita bertarung? Itulah yang menjadi sangat penting. Dan hal-hal ini, ya, bagaimana kemurnian iman itu menjadi jauh lebih tinggi dari emas yang fana. Bagaimana Tuhan tolong kita? Karena kita sudah diuji dalam kemurnian api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya suka kalimat waktu Yesus selalu mengajar para murid. Maka ketika itu ia akan berkata, Tuhan itu berkata, majikan itu berkata, sabaslah engkau hambaku yang baik. Mari ikut sama-sama perjamuan dengan aku. Bayangkanlah kalau kita budak, ya, tapi majikan kita ngajak makan satu meja, kan enak bener. Ya. Berapa bahagianya kita? Berapa luar biasanya itu? Kalau kira-kira 15 tahun lalu Jokowi aja kita makan, biasa-biasa aja itu. Tapi kalau hari ini aja kita makan, pasti tangan kita gak kita cuci-cuci itu ya. Wih dia ajak Jokowi aku makan kan gitu. Ada status yang berbeda pada diri dia. Tapi up and grade, ntar turun lagi jadi mantan. Gak terlalu benefit lagi. Tapi Tuhan kita gak pernah turun, gak pernah mantan dia. Berapa bahagianya itu. Itulah yang harusnya kita perjuangkan, itulah yang harusnya kita punya. Sehingga bagaimana kita bergumul mendapatkan puji-pujian itu terus berjalan. Seperti apa yang dia mau. Seperti apa yang dia kehendaki dari kita. Oleh karena itu sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Why? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Di mana? Di sini. Nanti apa? Ambil finalitasnya. Jadi keselamatan itu bukan urusan nanti. Now. Hanya orang yang diselamatkan Kristus mampu mengerjakan keselamatan. Tidak akan pernah orang bisa mengerjakan keselamatan untuk mendapat keselamatan. Baca seluruh Alkitab. Selalu ingat yang saya bicara dulu kalau kita di PA ya. Apa alasannya Tuhan menyatakan janji keselamatan kepada Adam dan Hawa yang baru bikin dosa itu? Oh si Adam layak, si Hawa menyesal. Tidak ada mereka menyesal. Sudah ketahuan saling mempersalahkan lagi. Adam bilang, bukan aku perempuan yang kau berikan. Kalau diteruskan kalimatnya itu agak ngeri juga ya. Salahmu kenapa kasih perempuan? Karena perempuan itu salah cipta. Pria itulah yang benar. Coba kalau gak ada perempuan, dunia aman ya. Halo. Itu kata Rasul Paulus lah itu. Hei perempuan, ingatlah. Gara-gara kaulah dunia jatuh dalam dosa. Hanya saja koma. Namun bersyukurlah dunia yang berdosa gara-gara kau. Karena gara-gara kau pula lah datang keselamatan. Karena Maria yang melahirkan Yesus. Andai kata Yusuf yang melahirkan, saya tidak ngerti lagi sudah. No hope. Ya. Nah jadi kita bisa melihat ya, cara Alkitab bekerja, cara Alkitab pimpin, itu keren banget ya. Sampai kemudian kita bergerak. Kenapa pula lagi Tuhan pilih Sinu? Berkenan. Dia bilang berkenan, padahal kelakuannya kemudian habis baru turun air bah. Ngapain dia? Mabok. Gara-gara dia mabok, dia gak sadar dia telanjang. Gara-gara dia gak sadar telanjang, si Ham lihat. Jadi terkutuk anaknya gara-gara bapaknya. Ngeri kali hidup itu. Abraham dipilih Tuhan. Bapak orang beriman, tapi berbohong dua kali persoalan yang sama. Nggak belajar-belajar dia nanti beriman. Kau udah bilang istriku, nanti aku dibunuh. Jadi bilang aja saudaraku. Sarah, ya sudahlah, terserah kau. Aku saudaranya. Diambillah sama raja. Maaf kata mau ditidurin malamnya. Mau ditidurin, mimpi raja kaget-kaget. Jangan kau ganggu istri orang benar itu. Besoknya marah raja, kau kelewatan. Kau ini istrimu ini. Hampir saja aku mati gara-gara kau. Dan gara-gara istrinya selamatlah nyawa si Abraham. Padahal si Abraham berpikir, jangan bilang istri supaya selamat nyawanya. Tuhan hajar dia. Dan gara-gara istri yang dia takut dia mati, malah terbawalah harta. Satu kali kan? Kedua kali, bikin lagi. Ini bapak orang beriman model apa ini? Gak cocok. Ya. Mungkin banyak laki-laki sekarang akan bilang, wah si Abraham payah. Kalau aku pak ada yang ganggu istriku, berkelahi lah. Mati duluan aku kan begitu ya. Atau dia yang mati. Mana kita mau seperti itu? Ini apa ini bapak orang beriman? Maka yang kau lihat perjanjian lama. Kristus anak Daud. Si Daud itu siapa itu? Ke Betseba dia berzina. Anak pertama mati. Baru lahir si Salomo. Jadi raja. Babak belur kerajaan semuanya. Dari situ Yesus datang. Apa cocoknya itu? Tak ada yang pas. Tapi sekarang kita gak punya dalil lagi. Ya pak, saya lemah. Abraham aja lemah pak. Diam kau. Udah beda zamanmu. Dia pra-Kristus. Kau sudah Kristus. Menerima kuasa kebangkitan. Kamu sudah dilahirkan kembali. Hidup sebagai pemenang. Jadi jangan satu pun di antara kalian laki-laki di sini berpikir mau istri dua karena meneladani Abraham. Saya capek tuh kalau ngomong sama orang. Pak, saya semua orang bilang saya melanggar firman Tuhan. Loh, Abraham istrinya dua, Pak. Kenapa enggak boleh? Tuhan boleh kan, itu bapak orang beriman. Abraham hidup dalam keterkutukan. Janji pun harus dinyatakan dengan sunat. Kamu tidak lagi. Kamu dengan kasih karunia. Jangan mempermainkan itu. Abraham menanti kematian Kristus. Kita mewarisi kematian Kristus. Dua hal yang berbeda bumi langit itu. Ya, jangan ada yang berpikir kawin lagi ya. Dengan alasan Abraham. Mari hidup benar. Mari hidup sungguh. Sehingga kita bagaimana menjalani hari-hari kita itu. Bahwa tersandung, bisa saja. Siapa bilang tidak, ini dunia kejam. Tergelincir bisa saja, siapa bilang tidak. Tapi disitulah kita perlu bergandengan tangan. Sebagai tubuh Kristus yang satu itu. Nah oleh karena itu, kita yang sudah mencapai tujuan. Iman yaitu keselamatan jiwa. Apa yang lebih penting dari itu? Tidak ada. Jangan pernah menjual imanmu. Jangan pernah menggadaikan imanmu. Ya, ini anak-anak yang pacaran. Jangan gadaikan imanmu. Jangan kau pacaran dengan tidak seiman. Atau seiman. Tapi rusak pula imannya itu. Apa gunanya? Sama-sama seagama. Tapi sebetulnya imannya lain. Kalau kamu pacaran, pacarmu libatkan pelayanan. Dia tidak mau, pecat. Cari lagi. Mau? Mulai lihat. Serius? Serius. Jalan. Ya yang muda-muda ya. Ini anak milenial tidak peduli. Apa agama itu beda itu pak. Bahagia juga itu artis katanya. Dari mana kau tahu itu bahagia? Cuma koran yang kau baca. Majalah yang kau baca. Mau kamu ditipu oleh informasi seperti itu? Datang dan lihat ke dalam. Setiap generasi suami istri menikah beda agama, anak-anak selalu jadi masalah. Banyak yang tidak pernah cerai lalu tetap bertahan tapi hidup dalam dua dunia. Dan kalau kita tanya itu, aduh pak, Sebetulnya kalau Bapak tanya saya nyesel. Tapi mau balik, mau bagaimana lagi? Mau tinggalkan tidak mungkin lagi. Terpaksa menjalani akibat risiko yang ada. Jadi sebelum kalian menikah, ingat itu. Tuhan pelihara kalian. Pak, saya sudah hidup baik-baik, tidak dapat cewek yang baik, tidak dapat cowok yang baik. Stop kau. Tapi sungguh Pak, kemana kau main-main? Ya tiap kali ngedugem Pak, patutlah. Apa jalani hari-hari yang benar? Jalani hidup bersama dengan Tuhan. Tapi Pak, kalau dapat yang benar Pak ya, susah Pak. Kita diajak ke gereja melulu, makan bakso aja enggak, apalagi nonton. Norak Pak. Please. Ya. Jangan. Mari anak-anak Tuhan itu berjuang baik-baik. Kalian sekolah, kuliah baik-baik. Tunjukkan kamu adalah orang yang dipelihara Tuhan. Tuhan kasih kamu opportunity, bukan tidak. Masa kamu tidak ambil? Maka kita harus sadar ya, tiap kesempatan yang Tuhan beri pada kita, kita harus tahu untuk apa. Saya mungkin sudah berkali-kali ngomong. Waktu teoritis medis saya harusnya mati tahun 2014. Waktu saya sudah rasa mau diangkat, saya lihat. Saya hanya mendengar kalimat Tuhan. Tuhan, tolong kalau memang aku harus pergi-pergi. Slup, saya lihat anak-anak. Ya. Jadi anak saya, anak di Kalimantan, di Papua. Zup, saya hidup. Cukup untuk buat saya mengerti. Saya tahu untuk apa sih saya hidup saya. Maka saya tidak akan pernah berhenti untuk itu. Udah Pak, jangan capek-capek lagi ke Kalimantan. Bapak mau ke Papua lagi. Tidak apa-apa. Ya. Kalau aku mati karena itu, puji Tuhan. Tapi aku paling ngeri mati, sudah lupa ke kampung itu. Saya tahu tujuan saya sudah temukan kenapa Tuhan beri saya hidup. Nah, kalian mesti doa baik-baik, Tuhan kasih saya hidup untuk apa? Mana mungkin tanpa tujuan, bukan? Kalau Tuhan kasih saya kesempatan nikah sebagai istri untuk apa? Kiranya saya boleh menjadi bagian dari persekutuan indah dengan suamiku. Suamiku boleh kenal Tuhan. Sebaliknya juga begitu. Ketika saya punya posisi baik, job yang baik, untuk apa? Bagaimana saya memuliakan Tuhan lewat kerja saya? Maka berapa banyak uang yang kau dapatkan, itu adalah kesempatan berapa besar yang bisa kau lakukan untuk melayani Tuhan. Bukan soal kesempatan berapa banyak yang bisa kita nikmati. Hidup itu indah. Ya. Saya selalu bilang saya bersyukur pada Tuhan. Dia taruh saya di Kalimantan. Saya bersyukur pada Tuhan karena penuh dengan kebahagiaan. Tapi juga ada kedukaan ketika anak-anak saya sudah tidak tahu beres kuliah enggak ini. Kacau balau mereka bikin salah. Saya bukan sedih setengah mati. Marah-marah tapi sedihnya jauh lebih besar. Why God? Tapi saya tahu. Kalau enggak ada itu pun mungkin kepalaku sudah kubunuh pun kali. Bisa sombong luar biasa. Tapi saya juga enggak boleh jadi karena itu alasan. Sehingga perbaiki lagi, terus berusaha. Mulai pikirkan ini, mulai pikirkan. Sampai saya terpikir membuat STT untuk membantu karakter building. Pasti mulus. Teoritis, yes. Realita, bisa-bisa nanti STT ini pula jadi pikiran. Karena nambahin masalah. Maybe. Tapi sudahlah, yang kita tahu kita kerjakan. Yang gak tahu ya urusan Tuhan lah mau diapain. Tidak boleh kita menyerah karena itu. Ini menjadi bagian yang penting. Kadang-kadang hari ini ya, saya kalau ketemu anak-anak saya alumni, saya itu saja udah enggak bisa lagi ngenalin mereka satu-satu. Kemarin saya habis pelayanan di salah satu gedung Raja Wali sini ya, pas lagi keluar. Pak Bigman, halo, tadi ikut persekutuan. Saya pikirkan dia ikut persekutuan tadi. Kamu kerja di mana? Enggak Pak, saya alumni, saya enggak ikut tadi. Saya lagi memang ngantor di sini. Ya, lagi ada job apa ya, terus cerita-cerita. Rasanya age. Ya. Saya sedang tuh lagi ditenteng dari atas dikasih, Pak, ini ada kotak makanan ya. Sopir saya satu. Udah makan? Belum. Bapak enggak keburu ngajak kau makan siang. Udah kotak ini satu buat kau. Terus saya pergi. Aduh, Pak, jangan repotin. Enggak. Ya. Jadi dia satu, sopir saya satu. Dan saya memang juga jarang kalau dapat di kotak dikasih makan. Saya selalu kasih sopir saya. Mau dua kayak mau tiga. Karena saya tahu sopir saya selalu bawa pulang. Udahlah rezeki dia itu. Toh aku bisa makan. Ya. Belajar menikmati itu beda loh. Ya. berapalah nasi kotak itu kan enggak seberapa harganya secara harga. Tapi buat yang membutuhkan itu kan indah. Ya. Maka berbuat baiklah seterusnya, berbuatlah selagi ada kesempatan bagaimana hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Itulah pertanda yang kau tunjukkan pada dunia, kaulah orang yang dipelihara Tuhan itu. Amin. Jadi tunjukkan dan dunia tahu, dia betul, Tuhan pelihara dia, Tuhan jaga dia. Nikmati hari-hari hidup kalian. Saya hanya berdoa pada Tuhan. Ya Tuhan, jika Engkau berkenan pelihara aku dalam hidupku, satu pintaku, berapapun umurku, dan Kau mau panggil aku, tapi aku mau sampai ujung matiku, aku berguna dan tidak terkapar. Itu doa saya. Kiranya Tuhan kabulkan. Pak, kalau Bapak misalnya nanti gak bisa jalan lagi, gak bisa apa lagi, ayo saya nulis. Tapi saya tidak mau hidup saya tidak berguna. Tinggal berganti apa namanya, proyek saja kan. Jalan ke sana, terpaksa gak bisa jalan lagi sekarang. Ya sudah, nulis. Ya, kadang-kadang saya suka berimajinasi. Gimana kalau Bapak gak bisa jalan? Ya duduk aku di kursi roda. Ku desain nanti kursi roda itu ada mejanya situ ya. Ada tempat laptop lalu diklip gitu. Udah ku desain semua itu. Padahal belum kejadian. Belum tentu juga aku duduk di kursi roda kan. Tapi sudah kupikirkan. Andai kata umpama. Tapi toh saya gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Tapi bagaimana supaya tidak berhenti selama hidup dan kita berguna, itu penting sekali. Biarlah Tuhan nanti mampukan kita untuk menjalani hari-hari sehingga kemudian orang tahu kitalah orang yang dipelihara, yang sudah diberi kasih sayangnya, yang sudah diselamatkannya. Sekarang sempurna, di dunia tidak sempurna, berjalan menuju dunia yang sempurna. Bumi baru dan langit baru. Tapi kita tidak sendiri. Ia memelihara kita. Kenapa engkau lari dari pemeliharaannya? Apa alasan? Alasan kita seringkali tidak signifikan. Kecengengan, tidak tahan terhadap realita, sulit dan segala macam. Sampainya kita menista, menyangkali, memungkiri pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong kita, pimpin kita. Jadi orang tua yang tangguh. Beriman pada Tuhan, dia akan mampukan kamu melewati hidup yang tidak sederhana. Anak-anak, jadilah anak-anak yang sungguh-sungguh. Kesempatan yang Tuhan berikan padamu, kembalikan untuk kemuliaannya. Maka engkau akan melihat bagaimana dia memelihara kamu. Bagaimana dia menuntun kamu. Ingat, anak-anak muda khususnya, hidup bukan soal kamu sudah menyelesaikan kuliah, kamu sudah sarjana. Terlalu banyak yang sarjana di kolong langit ini. Kemarin saya baca beberapa bagian anak India, ya sudah digaji luar biasa besar sekali karena dia menemukan beberapa sistem komputer umur 13 tahun. Steven Spielberg waktu kecil itu hidup susah setengah mati, dia berjuang cita-cita betul, lalu ikut sana ikut sini, sekarang menjadi miliuner, ya orang film paling kaya artinya di kalangan sutradara apa, salah satu ya dia. Ya. Sentuhan tangannya luar biasa, pernah lihat masa lalunya? Baca dong. Jadi jangan bim salah bim mau, apalagi kita Kristen. Mereka itu besar tidak percaya Tuhan Yesus. Nah kau yang dipelihara ini bagaimana? Tunjukkan keberhasilanmu tidak kalah dengan dia. Bahkan kau menang karena seluruh keberhasilannya untuk menyenangkan dia. Keberhasilanmu bagaimana menolong orang lain. Ya karena itu saya selalu gelisah orang-orang model kayak Bill Gates begitu ya. Warren Buffett itu sangat mengganggu. Kenapa Pak? Kau katakan Yesus sama mereka, ketawa dia. Ini abad keberapa kawanku? Jangan diskusi Yesus. Ini udah abad 20. Udah masuk 21 kita. Bapak bicara isu abad 15. Nemta ada abad lampau itu. Enggak ada salahnya dia ngomong gitu. Tapi ibu tahu, berapa penghasilan Bill Gates menjadi orang paling kaya dunia? Apa yang dilakukannya? Dia buat foundation yang sangat besar bukan? Negara dia pengaruhin. Miliar US dollar income dia. Dengan aset 50 sekian miliar US dollar. Sudah mendekati devisa negara kita. Dia bantu sana, dia bantu sini, bantu negara miskin. Sudah selesai bantu sana sini, banyak yang dia kerjakan. Warren Buffett sisihkan lagi uangnya. Saya hitung-hitung anak saya cukup hidup 40%. Dan dengan 40% mereka hidup dan harus mengawasi uang yang ada itu. 60 dia pinggirin. Buat apa foundation? You mau bikin? Enggak. Kenapa enggak bikin? Saya taruh di Bill Gates. Gila ya. Orang Indonesia semua bikin yayasan. Semua mau berlomba-lomba. Sehingga nama banyak, produktivitas enggak ada. Warren Buffett taruh. Masa you enggak gengsi? No. Dia lebih pintar urus yayasan. Saya belum ada pengalaman. Kasih dia. Dia enggak perlu lagi ngambil uang yang saya taruh. Dia juga jauh lebih kaya, sama saja. Keren ya. Saya suka mikir ya. Andai kata saja orang Kristen seperti itu. Dan saya sering kali ngomong di berbagai gereja. Kalian pergi ke desa, mission trip ini, mission trip itu. Jujurlah kalian. Datang satu hari, pulang kau. Dari 365 hari. Paling 3 hari kau, 4 hari di sana. 5 hari udah top. 360 lagi kau tidak bersama dengan mereka. Kau pikir mereka makan apa? Tanya hatimu. Tapi kau cerita di Jakarta, puji Tuhan kita sudah ke desa, sudah nanti dulu dong. Yuk hidupin mereka baik-baik, tidak. Mending kalau masih dipikirin pulang, habis itu ditinggal aja. Saya kagum sama Paulus. Dia pergi Kolose, tinggal berapa lama? Dia balik, surat. Surat, kalian harus maju. Gila ya, kagum. Maka saya bilang sama gereja, udahlah kamu bikin ini, bikin. Kenapa gak gabung? Tapi susah banget. Karena semua mau benderanya berkibar. Saya rindu banyak sekolah di desa-desa. Sampai saya bilang, udahlah saya advisor. Pengalaman kami buka sekolah, ayo bikin. Kamu biayain, namamu sok, gerejamu taruh situ. Pancang tinggi-tinggi. Saya rela berbagi guru, saya rela berbagi ilmu. Free of charge. Kalau perlu aku nyumbang. Apa yang bisa aku sumbangkan. Tapi gak gampang. Karena ternyata gereja juga berhitung. Kalau bikinnya tetap tiap bulan keluar, wah habis dong kita. Akhirnya kita cuma mau aksesoris. Apakah Tuhan pelihara kita aksesoris? Hari ini dia pelihara, besok enggak? Kan tidak. Ayo, kita pergi sana, pergi sini, kita suratin. Kalian gini, maju terus. Makin banyak yang kita kunjungi, rasanya makin capek juga ya. Tapi tidak mengapa. Akan muncul banyak dari sana orang-orang yang cinta Tuhan. Konsistensi pelayanan kita akan menjadi luar biasa. Bersemangat seperti para rasul menyurati yang dikunjunginya untuk mengetahui perkembangan keimanan mereka akan menjadi hal yang indah. Biarlah Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita memahami pemeliharaannya dan menikmatinya. Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Tapi awas, dia tidak pernah terlalu cepat untuk mengangkat kita. Sayang, kitalah yang seringkali merasa ia terlambat bersama dengan kita sehingga akhirnya kita memilih alternatif lain untuk persoalan hidup kita. Tuhan kita menyadar ingatkan kita. Kalau ia sudah memberi anaknya Yesus Kristus Tuhan. Mati di kayu salib. Bangkit. Untuk kelahiran baru kita. Masa ia? Ia tidak melihat hidup kita. Jika ia sudah menyediakan surga bagi kita. Masa ia? Dalam dunia ia tidak menyertai kita. Biar ini mengingatkan kita untuk berkata. Semua sudah kau kerjakan ya Tuhan. Mampukan aku di gilirku melakukan apa yang Tuhan mau. Amin. Kita berdoa.